Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bagaimana hukumnya ketika pemodal ikut terlibat dalam kerja. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 54. Ketika pemodal ikut terlibat dalam kerja. Para ulama kontemporer menyebutkan hubungan kerja dengan modal antara sahibul mal dengan mudharib. Hubungan antara kerja dengan modal antara sahibul mal dan mudharib ada 5 bentuk. Yang pertama adalah hubungan normal. Pihak sahibul mal menyerahkan modal kepada pihak kedua, yaitu amil atau mudharib, untuk melakukan usaha. Ini merupakan bentuk asli mudharabah. Si A memberikan modal kepada si B, silahkan kamu kelola. Dan si A tidak terlibat sama sekali, si B mengelola itu 100%, dia tidak mempekerjakan orang lain. Dan ini bentuk asli mudharabah. Yang kedua, ada keterlibatan pihak kedua dalam modal. Kemudian satu pihak mudharib bekerja sendiri. Dalam bentuk ini tergabung antara syirkah dengan mudharabah. Hukumnya dibolehkan. Ada keterlibatan pihak kedua dalam modal. Kemudian ada satu pihak sebagai mudharib bekerja sendiri. Baik. Sehingga kalau boleh kita gambarkan. Gimana ini? Alhamdulillah. Lima bentuk. Lima bentuk hubungan antara pemodal dengan mudharib. Yang pertama adalah A sebagai pemodal plus B sebagai mudharib. Dan mereka bekerja 100% di posisinya. Ini kondisi normal. Kondisi asal dari praktek mudharabah. Yang kedua, A plus B. Keduanya sebagai pemodal. Lalu kemudian di situ ada C sebagai mudharib. Di posisi ini adalah syirkah, satuan ini sebagai pemodal, lalu dia bergabung dengan C menjadi satu satuan, ini akadnya mudharabah. Yang ketiga, coba kita lihat keterangannya, hanya saja sebagian ulama seperti Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan Pemodal harus mengizinkan keterlibatan modal dari mudharib dicampur dengan modal darinya. Pemodal harus mengizinkan keterlibatan modal dari mudharib dicampur dengan modal darinya. Sebagai contoh, si A memberi modal kepada si B senilai 10 juta untuk bisnis cireng. Setelah berjalan 1 bulan, sangat prospek, sehingga si B tertarik juga untuk tanam modal usaha ini. Jika si B ingin ikut memberikan modal, dia harus mendapatkan izin dari si A. Baik. Nah, kemudian di sini C ikut tanam modal. Ikut memberikan modal, akhirnya terjadilah akad syirkah dan mudharabah. Syirkahnya adalah C ikut tanam modal dalam usaha ini, kemudian di saat yang sama dia juga sebagai mudharib. Namun kalau C mau ikut tanam modal, maka dia harus mendapatkan izin dari si A. Baik, bentuk yang kedua ini hukumnya diperbolehkan dan tadi ya, disyaratkan oleh ulama mazhab Syafi'iyah dan Hambali bahwa C harus mendapatkan izin dari para pemodal. Selanjutnya, yang ketiga. Sahibul mal menyerahkan modal. Lalu dia ikut kerja bersama mudharib. Dalam hal ini ada tiga rincian. Sahibul mal menyerahkan modal, kemudian ikut bekerja bersama mudharib. Ada tiga rincian. Ada rincian. Pertama, jika keterlibatan kerja yang dia lakukan tanpa syarat dan tidak minta upah, namun sebatas membantu, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Sudah? Yang kedua, jika keterlibatan kerja pemodal disyaratkan di depan, ulama berbeda pendapat. Hambali membolehkan karena tidak ada kesepakatan yang batil dalam hal ini dan memenuhi kesepakatan hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak boleh karena konsekuensi dari akad mudharabah menurut mereka adalah menyerahkan kerja kepada mudharib. Sehingga tidak boleh ada kesepakatan pemodal harus ikut terlibat dalam kerja. Yang ketiga, di sini A sebagai pemodal, lalu B sebagai mudharib. Kemudian A ingin terlibat dalam kerja. Maka di situ ada dua kondisi, jika sukarela, ulama sepakat boleh. Ini seperti ada orang yang ngasih modal ke orang lain, kemudian kita minta dia untuk bekerja, atau orang itu meminta kepada si A ini bekerja, kemudian dia datang bantu. Sesekali waktu dia datang bantu dalam rangka untuk melayani klien misalnya, sehingga usahanya terlihat laris. Hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Yang kedua, disyaratkan. Sehingga dia ngasih modal, tapi nanti ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Saya Sabtu Ahad kan libur. Saya akan gantikan kamu di Sabtu Ahad. Jadi kamu kerja dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtu dan Ahad saya yang kerja. Disyaratkan di awal. Ulama beda pendapat dalam hal ini, sebagian ada yang membolehkan, dan sebagian ada yang melarang. Baik, coba kita lihat. Yang keempat. Satu pihak menyerahkan modal mudharabah, kemudian ada pihak kedua atau ketiga atau lebih ikut menambah modal mudharabah. Dalam hal ini ada dua kondisi. Yang pertama, mudharib tidak menggabungkan antara modal pertama dengan modal kedua atau yang lainnya. Dan semua dikelola oleh mudharib di waktu yang berbeda. Semacam ini hukumnya boleh selama tidak membahayakan modal sahibul mal yang pertama. karena sahibul mal tidak menguasai semua waktu mudharib. Sahibul mal tidak menguasai semua waktu mudharib. Baik, coba kita lihat contoh kasus. Si A mengelola usaha gerobak cilok. Untuk satu paket gerobak berikut isinya harganya 30 juta. Si A menawarkan ke banyak investor untuk invest per paket gerobak dan satu paket gerobak cilok akan dijalankan karyawan. Namun jika si A hanya sanggup mengelola 10 gerobak, maka dia tidak boleh membuka investor lain untuk membeli gerobak karena ini bisa membahayakan investor sebelumnya. Ini merupakan turunan dari pendapat Malikiyah dan Hambali. Dipahami insyaAllah ya. Nah, dalam hal ini, jadi pada asalnya akad mudharabah itu independen. Artinya seorang mudharib, dia bekerja terhadap objek yang menjadi transaksi mudharabah, itu tidak harus diikat dengan waktu tertentu. Kamu harus kerja dari jam 8 sampai jam 5, kalau ini karyawan. Kalau mudharib tidak, selagi dia melihat di sini ada peluang untung, dia jalankan. Kalau kemudian tidak ada potensi itu, dia istirahat. Dia bisa mengelola jenis kegiatan yang lain. Karena sahibul mal tidak menguasai semua waktu mudharib. Nah, sekarang ada kasus yang keempat nih. Ya. Ada seorang mudharib A. Dia sebagai mudharib. Ternyata A ini mendapatkan modal dari beberapa pihak. Ada dari B, C, D, dan seterusnya. Namun ini oleh A dikembangkan pada usaha yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain. Dengan B, dia mengelola cilok misalnya. Dengan C, dia mengelola cireng. Dengan D, dia mengelola getuk. Jadi ada beberapa model usaha yang berbeda. Dan semuanya dikelola oleh si A. Kemudian dia meng-hire banyak karyawan untuk mengelola masing-masing usaha ini. Tayib. Praktek seperti ini hukumnya diperbolehkan selama tidak membahayakan modal sahibul mal yang pertama. Selama keberadaan usaha yang lain tidak membahayakan usaha-usaha sebelumnya. Sehingga kalau di urutan misalnya, ini di 2020, yang ini 2021, yang ini bukanya 2022. Maka saat dia mengelola unit usaha cireng yang buka 2021, tidak boleh sampai menutup cilok atau merugikan usaha cilok. Kalau ketika dia mengelola usaha getuk yang buka tahun 2022, maka dia tidak boleh membahayakan usaha cilok dan cireng sebelumnya. Karena jika dia pilih kasih terhadap salah satu unit usaha itu, maka si A berarti tidak amanah kepada yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kisah mudharabah. Ini kisah real ya. Kejadian ini ada di Bekasi. Ada orang menawarkan usaha, sebut saja gerobak pisang bakar. Per unit gerobak dihargai 10 juta. Dia tawarkan keluar dengan menampilkan presentasi meyakinkan dan peluang keuntungan pisang bakar. Dan dia siap mengelola di semua cabang yang baru di penjuru Bekasi. Banyak orang yang menanamkan modal, dia bisa mendapatkan uang ratusan juta. Tapi kenyataannya dia tidak mampu menanganinya, akhirnya pemodal hanya mendapatkan laporan fiktif dan selalu beralasan rugi, padahal aslinya tidak dikerjakan. Karena rata-rata pemodalnya dari jauh. Jadi ini seperti model franchise, namun untuk unit usaha yang kecil ya. Dan dia tawarkan rata-rata pemodalnya itu berasal dari luar. Yang dia bidik biasanya adalah para pensiunan yang dia pingin mendapatkan pemasukan tanpa harus bekerja. Kemudian dia bingung meletakkan tabungannya. Kemana saya bisa gunakan untuk modal usaha? Akhirnya itu adalah sasaran empuk bagi para franchisor yang dia ingin memanfaatkan modal mereka. Beli 10 juta, beli 10 juta. Padahal sebenarnya unit itu bisa jadi belum ada. Kalaupun ada, harganya murah. Paling cuma 2 juta. Terus suruh nyuruh orang bekerja. Sudah? Nanti dari 10 juta itu, dia mungkin akan pakai nilai dari 3 juta untuk belanja awal. Kemudian difoto, kelihatan laris, Lalu ada bagi hasil, kirim ke sana, kirim ke pemodal. Sampai akhirnya ketika 3 juta habis, sudah nggak ada lagi orang yang belanja. Terus rugi, ya. Profitnya menurun. Akhirnya dia yang untung, sementara banyak pemodal dia terus umumkan keluar, sehingga dia bisa meraup banyak keuntungan. Dia tidak sadar bahwa uang itu adalah amanah yang seharusnya dia tunaikan dengan baik. Karena dia bisa dituntut di akhirat. Dan jika tidak siap menerima amanah terlalu banyak, seharusnya dia tidak membuka tawaran keluar. Bisa jadi semisal dengan ini adalah investasi pohon kurma, ada investasi pohon jabon ya. Jati apa namanya? Ya, jabon itu jati. Jadi, dia menawarkan investasi pohon jati. 2 juta. Terus nanti akan ditanam di sini. Saya pernah dapat itu presentasinya. Ada salah satu orang Jogja yang datang waktu pengajian. Kemudian dia tanya dengan membawa presentasi. Dan nampaknya beliau sangat bernafsu untuk ikut ya. Kemudian ditunjukkan foto-fotonya. Satu pohon 2 juta. Nanti dalam waktu sekitar 2 tahun sudah bisa panen. Harganya jadi sekian juta. Misalnya anggaplah 5 juta. Kemudian ditunjukkan foto-fotonya. Maka saya sampaikan, anggaplah misalnya ini adalah investasi yang syar'i. Anda beli sebuah pohon 1 juta atau 2 juta. Pohon itu ditaruh di mana? Tidak tahu. Pokoknya digabung dari semua banyak orang. Ada jaminan nggak semuanya akan hidup? Tidak tahu juga. Sehingga anggaplah yang ikut 1000 orang. Berarti ada 1000 bibit pohon. Ditanam di sebuah lahan. Yang mati berapa? Dan itu terpisah. Itu terpisah. Dalam arti perhitungannya berdasarkan modal, bukan berdasarkan pohon. Maka dulu kamu invest berapa? Saya invest 5 pohon. 2 juta kali 5, 10 juta. Kemudian di perhitungan akhir setelah 2 tahun, nanti akan berhasil mendapatkan sekian pohon. Jadi 5 pohon tetap 5 pohon. Tapi nggak tahu pohon itu ada atau tidak. Tapi fotonya ada. Foto kan foto. Foto adalah foto. Paham ya? Foto adalah foto. Sehingga bisa jadi satu foto itu untuk banyak orang. Dari mana kau bisa memastikan bahwasanya satu foto itu adalah foto kamu saja. Pohon kamu yang ini. Padahal itu ada ribuan pohon. Lain halnya kalau investasi bareng-bareng, kemudian dari semua dana itu dikumpulkan jadi satu sesuai kebutuhan. Bukan terus nambah terus. Bahkan di situ ada janji ya. Nanti kamu kalau bisa mendapatkan orang, per satu orang yang mau invest dapat 500 ribu. Per satu orang dapat 500 ribu. Akhirnya dia invest 2 juta, ngajak orang, dapat temannya, dia yang mereferensikan, dapat 500 ribu. Dapat 4 orang, sudah tutup dia 2 juta tadi. Hanya dengan invest satu pohon. Ini money game, modal permainan uang. Terus pohonnya ditaruh di mana, lahannya di mana, tidak tahu. Karena kan invest itu investasi terbuka. diumumkan di internet, dan seterusnya. Lalu orang investasi terbuka, semua orang bisa saja masuk, tanpa dia pernah tahu keberadaan pohon itu ada di mana, kemudian pohon dia yang mana. Apakah nanti juga ikut besar, ataukah pohon itu mati, tidak pernah ada perkembangan, tidak pernah ada informasi tentang itu. Ada foto tapi kan nggak jelas. Sehingga dia tunjukkan foto. Nah ini foto pohon kamu atau pohon punya siapa? Jumlah orang yang ikut banyak sekali. Nah itu model apa? Bisnis pohon jabon. Sebelumnya ada pohon kurma. Nah termasuk juga investasi seperti kemarin ya, ada lahan nanti akan ditanami kurma. Di salah satu forum kajian yang pernah saya selenggarakan, kalau nggak salah kalau di Balikpapan atau di mana ya, di Balikpapan saya ingat satu, kemudian di daerah yang lain juga pernah ada itu. Ada satu outlet karena di depan masjid ada bazar, kemudian ada banyak apa outlet. Ada salah satu outlet yang menawarkan kebun kurma. Kemudian ditunjukkan gambarnya, posisinya ada di sini, nanti luas tanahnya sekian, harga per meter tanah sekian. Profit yang akan bisa didapatkan adalah buah kurma. Lalu saya tanya kepada yang bersangkutan. Jadi, Bapak menjual kebun kurma, apakah konsumen itu sadar kalau ini adalah tempat lahan yang tidak bisa dibangun bangunan? Karena itu lahan hijau. Hanya boleh untuk perkebunan. Ya, banyak dari konsumen yang dia menganggap itu adalah tempat untuk bisa bangun rumah. Jadi dia beli tanah untuk bisa bangun rumah. Tujuan konsumen seperti itu. Tolong kasih kesadaran, konsumen itu tidak ngerti kalau sebenarnya ini adalah lahan hijau. Lahan yang hanya bisa dipakai untuk kebun, nggak bisa dipakai untuk hunian. Dan banyak yang mereka nggak tahu. Ada yang closing, cukup murah, satu lahan itu paling cuma 100 juta, dan luasnya bisa sampai 200 meter persegi, cukup murah. Banyak di antara mereka yang nggak tahu kalau itu adalah lahan hijau. Lahan hijau nggak bisa dipecah. Terus kalau mau mecah, dia harus dikuningkan dulu, kemudian baru bisa pecah sertifikat. Sehingga dia berharap nanti bisa mendapatkan sertifikat. Gimana dapat sertifikat? Itu lahan hijau. Betul bisa dikapling dalam bentuk dikasih garis-garis ya. Dikasih batas, ini punya kamu, ini punya kamu. Nanti jadinya, kalaupun ada pembeli, satu lahan itu jadi objek musyak. Jadi objek musyak, objek milik bersama. Yang mungkin tidak akan bisa keluar sertifikat. Baik, ini di satu pertimbangan. Pertimbangan yang kedua, dalam praktek kebun kurma seperti ini, dia menjanjikan profit yang akan kembali kepada para konsumen. Berupa apa? Berupa kebun kurma. Nanti akan dikasih bibit kurma. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bisa memastikan kalau di situ akan tumbuh kurma? Oh sudah Pak, kami sudah pernah uji coba dan berhasil. Berapa pohon? Ya baru sekian pohon. Baik, apakah ada jaminan akan berbuah? Oh ada yang berbuah Pak. Apakah ada jaminan nanti dia akan besar? Dan seterusnya. Dan berapa tahun investasi kebun kurma? Kurma kan butuh nunggu waktu lama sampai besar. Berapa tahun usia kurma berbuah? Coba di searching di internet. Nanti setelah besar, baru kemudian dia bisa berbuah. Dan itu nunggu tentu saja dalam waktu yang cukup lama. Sementara bisa jadi, ini konsumen berharap nanti bisa tinggal di situ. Padahal itu bukan tempat untuk hunian. Itu adalah lahan hijau yang tidak bisa digunakan untuk hunian. Bisanya untuk perkebunan. Berapa lama? Kurang lebih 4 tahun ya, antara sekian bulan, antara sekian sampai sekian tahun, kurang lebih 6 tahun. Ya kalau bisa berbuah mungkin normal pohon seperti ini di usia, sawit saja kan 5 tahun ya. Sawit saja 5 tahun, apalagi kurma. Baik, Jadi di posisi itu mungkin dia akan kesulitan untuk bisa menjanjikan hal real bagi para konsumen dan cenderung lebih dominan penipuan. Makanya kaum muslimin kami sampaikan ya, mohon untuk tidak menggunakan nama syariah untuk praktek bisnis seperti ini. Dan bagi Anda sebagai para konsumen, jadilah konsumen yang lebih cerdas, mikir ke depan, mempertimbangkan segalanya, sehingga tidak mudah menjadi korban untuk setiap transaksi yang mengatasnamakan syariah. Kebun kurma, kesannya kan syariah, karena kalau sudah ada kesan kurma, syariah. Padahal kebun kurma itu adalah lahan hijau yang nggak mungkin bisa dipakai untuk hunian. Namun bagi sebagian orang yang dia pingin sekali punya tanah dan bisa bangun rumah di sebuah lahan, harga segitu cukup murah. Akhirnya dia langsung beli closing-closing, Masya Allah. Dalam sekali bazar, dia bisa closing sekian orang. Karena harganya murah. Tapi mohon untuk dipertimbangkan, ngerawat itu nggak mudah. Terus dia menjanjikan, nanti kami akan rawat selama sekian tahun. Janji-janji seperti itu di awal. Kalau dia sudah closing-closing-closing, dapat duit utuh, apakah janji itu akan dilaksanakan? Ya, meskipun kita tidak mengedepankan suudzon ya, tapi ngerawat seperti ini nggak mudah. Bisa jadi pengelolanya belum punya pengalaman sama sekali tentang bagaimana kebun kurma. Jangankan kita yang jauh dari kota Madinah. Orang Mekah pada waktu hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, silahkan Anda bagi kebun kurma yang kami miliki, biar nanti dinikmati oleh saudara-saudara kami di kalangan muhajirin. Nabi SAW gak mau, jangan. Kenapa? Karena orang muhajirin gak ngerti bagaimana cara ngerawat kurma. Itu penduduk Mekah terhadap Madinah, Pak. Apalagi kita yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan kebun kurma kecuali hanya melihat pada waktu touring di Madinah, lalu ke kebun kurma, kemudian belanja. Baik. Sehingga bagi para pengusaha, terutama yang menawarkan investasi jangka panjang untuk perkebunan, untuk pohon tertentu, termasuk untuk unit usaha yang difranchise-kan. Jika Anda yakin kalau Anda tidak akan bisa mampu untuk mengelolanya dengan baik, sebaiknya jangan nekat. Sebaiknya jangan nekat. Ini amanah. Jika secara sengaja Anda mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya untuk franchise, padahal Anda yakin Anda tidak akan mampu untuk bisa mengelolanya dengan maksimal, berarti Anda menyia-nyiakan amanah orang lain. Dan nanti di akhirat tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Mudharib menggabungkan semua modal dari para sahibul mal, dan ini diperbolehkan selama atas persetujuan semua sahibul mal. Dan ini merupakan salah satu bentuk mudharaba mutlak. Seperti bentuk koperasi yang bergerak di unit usaha riil yang menerima modal dari banyak pihak yang merupakan anggotanya. Sehingga ilustrasinya, kalau dalam kondisi tadi ya, ada A dikerumuni oleh B, C, D. A, dia dikerumuni oleh teman-temannya yang lain yang mau ikut modal. Ada B, ada C, D, E. Lalu oleh A, semua modal itu digabungkan. Gabungan modal. Kemudian dari gabungan modal ini disalurkan untuk unit usaha tertentu yang tidak bercabang-cabang, dalam arti tidak diversifikasi tapi satu unit usaha. Hukumnya boleh dengan satu syarat, B, C, D, dan E setuju akan hal ini. Sehingga jadinya mereka melakukan modal bersama. Berarti B, C, D, dan E ini adalah satu pihak pemodal. Dia menjadi satu pihak sebagai pemodal. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kelima. Ada satu pihak sebagai pemodal menyerahkan modalnya kepada beberapa mudharib. Hukumnya dibolehkan baik usahanya bersama maupun terpisah. Misalnya investor tunggal memberikan dana ke sebuah koperasi. Lalu koperasi ini dijalankan beberapa pihak. Hukumnya boleh. Atau misalnya si A sebagai investor, lalu dia serahkan kepada B usaha cilok, C usaha cireng, D usaha getuk misalnya. Hukumnya boleh. Berarti ini kebalikan dari yang atas ya. Yang kelima, ini A sebagai pemodal tunggal. Dia punya beberapa mudharib. Misalnya B, di sini kemudian usahanya cilok. Lalu C, usahanya cireng. Lalu D, usahanya donat. Kemudian dia ke E, usahanya getuk. Boleh ya, syarat terpisah seperti ini. Karena si A berhak untuk memberikan modalnya kepada siapapun. Dan yang lain tidak boleh menghalangi. Misalnya, B, saya nggak terima kalau kau kasih modal ke C. Loh, apa wewenang kamu? Apa hak kamu untuk melarang A memberikan modal ke tempat yang lain? Wallahu a'lam. Ini ada satu kaidah mudharabah yang ke-9 ya. Dalam kajian muamalah ada aturan yang kembali kepada penjelasan syariat dan ada aturan yang kembali kepada kesepakatan pihak yang terlibat dalam akad. Aturan yang kembali ke aturan syariat dan aturan yang kembali kepada kesepakatan. Umumnya untuk masalah teknis dalam mudharabah kembali kepada kesepakatan. Dan setiap muslim wajib untuk memenuhi kesepakatan bersama. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan antar sesama mereka. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena kesepakatan ini telah mengubah hukum Allah. Dan itu tidak boleh untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan maksimal ya. Dari 5 hubungan antara kerja mudharabah dengan modal mudharabah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Mana ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustaz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan kemarin, di mana saya dan rekan melakukan kerjasama untuk membuka bimbingan belajar dengan akad syirkah. Untuk modal saya dan rekan 50-50, rugi ditanggung bersama. Pengelolaan bimbel diserahkan kepada saya. Lebih banyak saya yang berperan untuk mengelola. Saya juga nantinya yang akan mengajar di bimbel tersebut. Apa boleh saya mendapat gaji atas pekerjaan saya sebagai guru bimbel, bukan sebagai syarik? Baiknya bagi hasil ini dilakukan pada saat kapan, Ustaz? Kalau sebulan sekali boleh. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Baik. Baik, jika skemanya seperti ini ya. Jadi A dan B masing-masing tanam modal 50-50. Kemudian A mengelola, sementara B tidak ikut mengelola. Atau kalaupun mengelola hanya bantu-bantu ringan, yang itu mungkin tidak diperhitungkan. Terjadilah seperti ini, variasinya atau apa kombinasinya ya, afwan, kombinasinya terjadi seperti ini. Selanjutnya, apakah diperbolehkan A dapat gaji? Wallahu alam, pada asalnya dalam akad mudharabah maupun musyarakah, seorang syarik atau orang yang dia turut terlibat dalam pengelolaan, dia tidak berhak dapat gaji. Pada asalnya. Sehingga kerja A itu bukan di posisi gaji, tapi di posisi nanti dia akan mendapatkan bagi hasil. Sudah? Nah, kerja A ini kan meliputi dua hal ya. Yang pertama adalah pengelolaan. Yang kedua adalah pengajar. Sehingga dia di samping menjadi pengelola, dia juga sebagai pengajar. Maka bolehkah kerja A ini untuk yang pengelolaan ada bagi hasil, sedangkan untuk pengajar di situ ada gaji? Pada asalnya satu kerja, meskipun ada banyak kerja, itu dianggap satu. Dia bekerja di sini, dan seterusnya. Kecuali jika misalnya si B ini sepakat, setuju ya. Tidak apa-apa untuk posisi kamu mengajar, disamakan sebagai pengajar yang lain. Karena di bimbel ini, Anda juga melibatkan beberapa guru. Ada guru, ada D, E, F. Ini semuanya adalah para guru, guru bimbel. Dan mereka dapat gaji, tidak dapat bagi hasil. Lalu bolehkah Anda di posisi disamakan sebagaimana mereka ini? Apabila B setuju, insya Allah tidak masalah. Sehingga nanti posisi Anda sebagai pengajar, Anda mendapatkan gaji, disamakan sebagaimana guru-guru yang lain. Namun untuk pengelolaan, Anda mendapatkan bagi hasil. Dengan satu ketentuan, posisi Anda mengajar tidak boleh mengganggu pengelolaan. Kalau sampai mengganggu, dalam arti ketika Anda selesai mengajar atau ketika Anda mengajar menyebabkan pengolahan jadi tidak maksimal, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Anda telah mengganggu kegiatan pengelolaan. Sehingga kalau ini tidak memungkinkan dilakukan, yang mengajar ini, fokus saja di pengelolaan dan Anda bisa meng-hire orang lain untuk menjadi para tenaga pengajar. Dengan demikian, Anda hanya bisa dapat bagi hasil dan tidak mendapatkan gaji. Tapi kalau Anda bisa lakukan dua-duanya, dengan itu Anda bisa mendapatkan gaji dari mengajar, insya Allah tidak masalah. Tapi perlu dilihat dulu ya, kegiatan kerja A ini apa? Mengelola di sini kira-kira cakupannya apa? Oh, di situ mengelola bimbel ini banyak, Pak. Mengelola bimbel. Di sini kan perlu kita lihat cakupannya. Cakupan kerja. Jika hanya ngajar saja, hanya ngajar, maka Anda tidak boleh minta gaji di sini. Karena ini memang kerja mudharabah satu-satunya. Tapi kalau ada banyak, misalnya. Ada banyak. Ada ngajar, kemudian iklan, lalu cari guru, kemudian apa lagi? Kemudian aneka kegiatan yang lain untuk membuat unit usaha ini naik. Maka jika ada banyak seperti ini, Anda berhak untuk mendapatkan posisi bagi hasil di pengelolaan, kemudian ikut mengajar sebagai tenaga bantu, dan nanti Anda bisa mendapatkan bagi hasil plus gaji ngajar. Jika B setuju dengan itu. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk jual beli murabahah, apakah ketika serah terima barang, misalkan beli mobil gitu Ustaz ya, itu antara lembaga pembiayaan dengan nasabah itu bertemunya di dealer gitu Ustaz. Kemudian tanda tangan, pertama jual beli antara dealer dengan lembaga pembiayaan, selesai. Kemudian transaksi kedua antara lembaga pembiayaan dengan nasabah. Kemudian penyerahan barang dilakukan di dealer itu juga tanpa bertindak gitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk transaksi mudharabah, usaha yang prinsipnya mudharabah, apakah memang harus menunggu, bagi hasilnya itu apakah harus menunggu setelah BEP Ustaz? Jadi misalkan modalnya 50 juta di awal. Satu orang mudharib dan satu orang sohibul mal. Kemudian sebulan itu hanya profit 2 juta misalnya Ustaz, bersihnya. Apakah memang harus menunggu 25 bulan dulu baru bisa bagi hasil, atau dari awal memang sudah boleh Ustaz? Kalau boleh sistemnya seperti apa gitu? Usahanya apa Pak? Misalnya buka buka ini Ustaz, barbershop misalnya. Modal awalnya 50 juta gitu Ustaz. Ini murni dari satu orang dan ada pengelolanya. Itu profit per bulan cuma 2 juta dan gaji itu sudah bersih ya Ustaz ya, 2 juta. Apakah harus menunggu 50 bulan, artinya 25 bulan atau 50 juta itu kembali dulu baru boleh bagi hasil? 2 juta itu sudah termasuk gaji karyawan ya? Sudah, gaji karyawan sudah di luar itu. Sudah di luar itu untung bersih ya? Sudah di luar, bersih, tetap. Nah, tapi kan harus 25 bulan kalau mau 50 jutanya kembali. Baik. Apakah harus demikian? Itu kan lama sekali, Ustaz. Ya. Baik. Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Kita coba jawab yang pertama. Kasus yang pertama adalah lembaga keuangan syariah LKS dia melakukan akad dengan nasabah, yaitu akad murabahah untuk jual beli mobil. Bolehkah transaksinya dilakukan di dealer, sehingga ketemu di dealer, tanda tangan di situ, kemudian langsung serah terima? Saya punya dalil tentang ini. Semoga bisa menjawab kasus di atas. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tahawi dalam syarah Muskil Al-Athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan nanti akan ada keterlibatan sahabat Zaid bin Thabit. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ibta'tu zaitan bisuk, aku pernah membeli minyak zaitun di pasar. Falamma istaujabtuhu, ketika saya sudah deal dengan penjual, laqiyani rajulun, tiba-tiba ada orang yang menempelku, fa'atani bihi ribhan hasana, lalu beliau memberikan keuntungan kepadaku dengan keuntungan yang baik, keuntungan yang bagus. Wah, mau ini kalau untung kayak gini. Ibnu Umar, beliau datang ke, jadi ini di pasar ya, kejadiannya di pasar. Si A, ini penjual zaitun. Si A penjual zaitun. Lalu datang Ibnu Umar. Kemudian deal akad zaitun di satu tempat ini, di pasar. Akhirnya dibayar. Bayar. Kemudian tiba-tiba datang B, mepet Ibnu Umar. Anggaplah misalnya di sini 10 dinar. Lalu oleh B, dibayar sama B, mau enggak saya bayar 15 dinar? Saya butuh minyak itu. Masih di satu tempat yang sama. Ini di satu tempat. Langsung dikasih margin di tempat itu. Dia beli 10 dinar. Sudah. Bayar. Zaitun masih ada di tempat A. Ya. Kemudian ada orang yang mepet Ibnu Umar. Saya butuh itu. Saya mau beli itu 15 dinar. Mau gak kamu? Fa'atani ribhan hasana. Dia ngasih untung kepadaku, keuntungan yang bagus. Fa'aradtu an adriba ala yadihi. Nah, ketika saya mau salaman dengan orang ini untuk dildilan, fa'akhadha rajulun min khalfi, tiba-tiba ada orang yang menarik aku dari belakang. Fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i, di pundakku. Tiba-tiba pundaknya Ibnu Umar ditarik ke belakang. Faltafatu ilai. Lalu aku noleh. Fa'idha Zaid bin Thabit. Ternyata itu adalah Zaid bin Thabit. Masya Allah ya. Ulama narik ulama ini ya. Zaid bin Thabit ulama. Ibnu Umar ulama. Kalau bukan ulama mungkin tidak berani kayak gitu. Kalau bukan sekelas Zaid bin Thabit, mungkin dia tidak bakalan berani narik Ibnu Umar dari belakang ditarik pundaknya kayak gitu. Mungkin tidak berani. Ya antum bisa bayangkan ya. Ada seorang ustadz, kemudian antum tarik pundaknya dari belakang. Mungkin kita enggak bakalan berani. Faltafatu ilaihi fa idza Zaid bin Thabit. Aku pun menoleh, ternyata itu adalah Zaid bin Thabit. Faqala, lalu Zaid mengatakan, la tabi'hu haitsu ibta'tahu. Jangan kau jual barang seperti ini di tempat, jangan kau jual barang ini di tempat kau membelinya. Hatta tahuzahu ila rahlika, sampai kau pindahkan ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba'a silah haitsu tubta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang di tempat dia membelinya. Sehingga kalau masih dalam satu tempat enggak boleh. Pindahkan dulu minyak zaitun tadi ke tempat kamu, ke toko kamu misalnya kalau kamu punya toko, atau ke lapak yang lain, nah baru setelah itu silahkan ditransaksikan dengan orang lain. Di sini kata Zaid bin Thabit, Naha Rasulullah SAW antuba'a silah haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah SAW melarang seseorang menjual barang di tempat dia membeli sampai dia pindahkan, pedagang itu memindahkan ke tempat mereka. Baik, cukup jelas hadisnya. Sehingga jika di situ ada LKS melakukan transaksi dengan dealer, lalu dia melakukan transaksi dengan nasabah, dan ini dilakukan di satu tempat, ngadem di dealer, tanda tangan di situ, sudah Pak ya, kami sudah beli dari dealer, sudah jadi milik kami, ini buktinya, ini masih ada orangnya yang tadi kami bertransaksi, yaitu para customer service-nya dealer. Sudah, setelah itu nasabah langsung tanda tangan di situ. Silakan Anda cocokkan dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang di tempat di mana barang itu dibeli sampai dipindahkan ke tempat mereka. Taib. Tapi Pak, katanya ini sudah ada legalitas syariahnya. Hadisnya bunyinya demikian. Hadisnya menyatakan demikian. Terus legalitas syariahnya, hadisnya menyatakan demikian. Tapi katanya sudah ada DBS, hadisnya menyatakan demikian. Jadi saya sudah nggak punya jawaban yang lain lagi. Ketika ada orang bertanya tentang satu kejadian, fenomena akad, kemudian saya sampaikan ini dalilnya, silakan Anda baca. Lalu dia beralasan dengan DPS. Dewan Pengawas Syariah katanya sudah setuju dengan kayak gini. Dan arahannya ya kayak gini. Ya mohon maaf, saya sudah gak punya jawaban lagi. Hadisnya bunyinya demikian. Baik. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Ya silakan Anda pertimbangkan sendiri. Hadisnya bunyinya demikian. Selanjutnya. Yang kedua. Bagi hasil haruskah nunggu BEP? Modal 50 juta. Untung 2 juta. Per bulan. Sehingga kalau untung ini semuanya harus masuk ke pemodal, berarti harus nunggu berapa? 25 bulan baru bisa BEP. Baik. Kita bahas bagian ini ya. Bagi hasil haruskah BEP? Jawabannya adalah dilihat dari unit usahanya. Tergantung unit usaha. Jika unit usahanya adalah unit usaha jasa atau unit usaha yang di situ modalnya tidak habis pakai, kalau boleh saya buat rincian seperti ini ya. Yang pertama, jika unit usaha modal tidak habis pakai, modal tidak habis pakai. Misal unit usaha jasa tadi ya. Barbershop kan jasa. Di situ perlengkapan tetap dihitung. Perlengkapan tetap dihitung. Artinya gimana? Perhitungan BEP itu bukan artinya hasil dipakai nutupi perlengkapan. Kalau seperti itu, jadinya sama dengan akuisisi. Sehingga, jika ada hasil, maka dibagi dua. Kerja dan modal. Sudah? Modalnya tidak diganti. Kenapa tidak diganti? Ini kan utuh. Sehingga di posisi ini perlengkapan tetap utuh. Modal di situ adalah keterlibatan sahibul mal, dia punya modal di sana. Sehingga dengan demikian dia berhak dapat hasil. Kerja adalah kerja orang yang mengelola. Sehingga dia itu dari situ dia berhak dapat hasil. Tapi hasil tidak dipakai untuk nutupi modal karena perlengkapan ini utuh, tidak hilang. Dipahami ya? Maka dari sini insya Allah sudah bisa dilakukan bagi hasil. Anggaplah misalnya 50-50. Baik. Berarti yang kembali ke pemodal dari angka 2 juta tadi ya. Kalau ini adalah 2 juta, 50% masing-masing, berarti ini 1 juta. 1 juta ini bukan ganti modal. Bukan pengganti modal. Kenapa kok bukan pengganti modal? Karena modalnya utuh. Tidak hilang dia. Dipahami ya? Baik. Bedakan dengan yang kedua. Bedakan dengan yang kedua. Unit usaha yang terjadi modal habis pakai. Modal habis pakai. Habis pakai itu gimana, Pak? Begitu dijalankan, modal sudah tidak ada lagi. Karena terjual semuanya. Misalnya, modal untuk kulak barang. Modalnya dipakai untuk kulak barang. Sudah? Setelah Anda mendapatkan barang, jadilah barang ya. Lalu barang ini dijual. Berarti di sini, pada barang, di situ ada modal plus untung. Kan begitu ya? Pada barang, di situ ada modal plus untung. Sudah? Nah inilah yang dimaksud, kalau mau bagi hasil, modal harus balik dulu. Baru bisa ini dilakukan bagi hasil. Sehingga bagi hasil itu di posisi untungnya, bukan di posisi modalnya. Dan ini yang disyaratkan harus BEP. Bisa dipahami ya? Contohnya, orang jualan makanan. Modal kan dipakai untuk beli bahan. Ini terlepas kalau misalnya alat masaknya di luar modal. Ya. Anggaplah misalnya alat masaknya sewa gitu ya. Sudah? Lalu modalnya dipakai untuk beli bahan baku. Nah, kapan bagi hasil dilakukan? Ketika bahan baku ini habis, ada hasil, nutupi dulu untuk pengganti bahan baku. Sisanya baru kemudian dibagi sebagai keuntungan. Kalau ini yang terjadi, itulah yang dimaksud bahwasanya bagi hasil harus BEP dulu. Tapi kalau unit usahanya tidak habis pakai, maka bagi hasil jangan BEP dulu. Saya ngasih modal berupa mobil. Silahkan kamu kelola untuk rental. Nah itu kalau BEP dulu, nanti yang ngelola nggak dapat apa-apa. Lama sekali. Mobil nilainya ratusan juta. Rental sehari dapat misalnya anggaplah 400 ribu. Ratusan juta. Ya ini nanti terus masuk ke mobil semua. Nanti pengelola nggak dapat apa-apa. Karena dia tidak habis pakai. Sehingga begitu dapat bisa langsung dibagi. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silahkan, Bapak. Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama, secara prinsip apa Ustaz perbedaan kalau kita mengusaha antara mudharabah dan musyarakah, Ustaz? Secara prinsip apa perbedaan mudharabah dengan musyarakah? Baik. Terus yang kedua, kan misalnya kita punya uang, Ustaz, tapi kan kita mungkin berusaha masih belum ada pengalaman lah untuk mengelola usaha. Nah, apa hukumnya ya usaha dia kalau kita misalnya mau usahanya usaha franchise, Ustaz? Bapak mau beli franchise? Betul, mau beli franchise. Baik. Sudah Bapak? Nah, itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa perbedaan antara mudoroba dengan musyarakah? Sebenarnya keduanya ini sama-sama akad syarakah. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa musyarakah itu lebih luas dibandingkan mudoroba. Jadi kalau saya buat diagram Venn begitu, ini musyarakah, yang ini mudoroba. Sehingga mudoroba itu bagian dari salah satu bentuk musyarakah. Musyarakah itu beragam, ada banyak macam musyarakah, dan nanti insya Allah kita akan bahas itu ya. Kita masih di pembahasan mudorobah, musyarakah belum kita bahas. Kita nanti akan membahas tentang musyarakah, dan ini ada banyak bentuk, beragam ya. Ada banyak macam. Sudah? Dan mudorobah itu salah satu bentuk musyarakah. Baik. Terus ciri khas mudorobah itu apa? Ciri khas mudoroba adalah satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai mudorib. Itu ciri khas mudoroba. Nah, ketika mudorib ikut modal juga, ikut tanah modal, jadinya musyarakah. Misalnya, saat usaha berkembang, terus mudorib tertarik, Pak, saya boleh nggak ikut terlibat di sini? Diizinkan oleh pihak sahibul mal, oleh pihak pemodal. Kemudian mereka tetap usaha bersama. Dan yang bekerja tetap si mudorib ini. Jadinya akad musyarakah, meskipun awalnya mereka melakukan akad mudoroba. Dan boleh-boleh saja akad itu dilakukan. Tapi dalam madhab Syafi'iyah dan Hambali disyaratkan, mudorib yang mau ikut tanam modal, dia harus mendapatkan izin dari sahibul mal. Tayyib. Selanjutnya yang kedua, mengenai beli franchise. Apakah ini diperbolehkan? Ada dua pendapat tentang franchise yang ada di Indonesia. Kalau menurut pendapat Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Muhammad Arifin Badri, franchise ini ada sisi ghorornya. Ada mengatakan ada goror. Dan bentuk gorornya adalah ketidakjelasan di posisi ada apa namanya bagi hasil tiap bulan. Padahal semuanya sudah dibeli oleh franchisee, oleh konsumen franchise. Dia sudah beli bahan baku, dia beli ini. Kenapa masih ada bagi hasil tiap bulan? Nah, bagi hasil tiap bulan ini jadinya nggak jelas. Maka beliau sebut ada sisi ghorornya di situ. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Dan keberadaan bagi hasil tiap bulan hukumnya diperbolehkan. Karena di sini ada keterlibatan modal yang dimiliki oleh franchisor yang belum dia jual. Bagi hasil tiap bulan hukumnya boleh. Nah, dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Dan ini pendapat Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Sisi penjelasannya seperti ini ya. Jadi dilihat dari subjek, dalam akad franchise di situ kan ada dua pelaku ya, penjual, pembeli begitu ya, franchisor dan franchisee. Dilihat dari objek, apa sih yang menjadi objek akad franchise? Anggaplah kalau franchise-nya adalah misalnya ayam geprek misalnya. Maka di situ objeknya adalah bahan baku plus SOP. SOP termasuk cara masak, cara pembukuan keuangan, cara marketing, dan seterusnya. Dan satu lagi adalah brand. Dari tiga ini, sebenarnya mana yang paling utama dalam franchise? Jawabannya brand. Orang bisa kenal karena brand itu. Sehingga orang tertarik untuk beli karena brand itu. Brand ini, dia punya ciri khas rasa sendiri. Orang tahu kalau ini enak misalnya. Baik. Yang ini, yang bahan baku, dibeli. Beli putus. SOP itu tidak mungkin dibeli, Pak. Kalau SOP dibeli, nanti dia bisa tularkan ke tempat yang lain. Dan biasanya SOP tidak dibeli. Tapi ini disewa. Sehingga hanya dibatasi waktu tertentu. Misalnya 5 tahun, nanti bisa diperpanjang. Nah, brand itu juga nggak mungkin disewa. Brand nggak mungkin dibeli dan nggak mungkin disewa. Karena kalau saya nyewa brand, berarti kan saya bisa saja buka di tempat yang lain. Ini sudah saya sewa selama 5 tahun. Saya punya hak pakai selama 5 tahun. Udah, selanjutnya terserah saya. Di Jogja saya buka, nanti di Solo saya buka, di daerah lain saya buka. Padahal saya cuma sewa satu brand. Makanya brand tidak disewakan. Tapi, ya, dijadikan keterlibatan saham. Itu adalah saham milik franchisor yang dia belum dijual, dia tidak disewa, tapi dijadikan sebagai keterlibatan. Kamu boleh pakai brand saya hanya untuk di satu titik cabang, dan nanti saya minta misalnya 5% dari omset. Nah, 5% dari omset itu adalah suaranya brand. 5% per bulan dari omset. Ini brand yang bersuara. Kalau ini dibayar di awal, ini di depan juga. Lah kenapa masih ada 5% dari omset? Itu suaranya brand. Sehingga karena brand tadi belum disewakan, tidak dijual, maka dia berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Wallahu'alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.